نستعينه ونستغفره ونعوذ بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bermajlis, dan ini merupakan majlis yang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Dan kajian kita malam hari ini insyaallah taala masih berkisar tentang fadailu as-siyam, keutamaan-keutamaan ibadah puasa, apakah yang sunnah ataukah yang wajib. Keutamaan yang berikutnya, yuwaffas shaimuna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa akan dibayar secara sempurna pahala mereka. Bighairi hisabin, tanpa ada batasannya. Tanpa ada batasannya. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah subhanahu wa ta'ala membalas keutamaan puasa yang mereka kerjakan dengan balasan yang luar biasa. Allah akan membayar pahala puasa mereka dengan bayaran yang sempurna. Dan bayaran ini jamaah sekalian, tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pernah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-10, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah dibayar secara sempurna pahala mereka, pahala orang-orang yang bersabar, bighairi hisabin, tanpa ada batasannya. Jadi balasannya mereka dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sempurna tanpa ada batasnya. Artinya kalau mau dihitung oleh seorang manusia, maka pahala itu tidak bisa dihitung oleh mereka, karena saking banyaknya pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna, hanyalah orang-orang yang berpuasa itu, orang-orang yang bersabar itu, dibayar pahala mereka secara sempurna, bighairi hisabin, tanpa ada batasannya. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud dengan as-sabiruna, orang-orang yang bersabar di dalam ayat ini, adalah orang-orang yang berpuasa karena dengan puasa mereka maka mereka berusaha untuk bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dari makan, bersabar dari minum, bersabar dari mendatangi istri mereka di siang hari Ramadan. Bahkan mereka juga bersabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar menahan haus mereka, lapar mereka. Bersabar dalam menahan syahwat mereka. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya orang-orang yang melakukan ibadah puasa itu mengumpulkan tiga jenis kesabaran. Yang pertama jemaah sekalian adalah as-sabru ala ta'atillah. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa ya mengisi hari-harinya, mengisi waktu-waktu puasanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis kesabaran yang kedua adalah as-sabru anil ma'asi. Bersabar dari meninggalkan maksiat-maksiat. Karena puasa ini menuntut kita jemaah sekalian untuk meninggalkan maksiat. Makanya kita dilatih. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan perkara-perkara yang asalnya halal kemudian diharamkan di siang hari Ramadan, supaya kita terlatih dalam meninggalkan maksiat-maksiat. Kemudian kesabaran jenis ketiga adalah as-sabru anil ibtilai. Bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ini terlihat pada keadaan orang-orang yang berpuasa dalam menahan makan dan minum mereka. Ini merupakan ujian ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lemas badannya ya, kehausan. Bahkan ada di antara apanya orang-orang yang berpuasa ini mungkin turun ya badannya. Ya. Ini semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah para ulama kita menjelaskan bahwa puasa itu adalah kesabaran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyifati bulan Ramadan itu dengan syahrus sabar. Bulan kesabaran. Karena di dalam Ramadan kita dituntut untuk bersabar. Bersabar dengan tiga jenis kesabaran tersebut. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu dibayar pahala mereka secara sempurna tanpa ada hisab. Mungkin di antara kita bertanya, kenapa pahala puasa demikian besarnya, keutamaannya, pahalanya? Karena ibadah puasa ini jemaah sekalian adalah ibadah yang hanya dikerjakan oleh orang-orang yang bersabar dan hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas dalam beramal semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa ya, boleh saja dia berpuasa di depan manusia dalam artian kelihatannya dia apanya menahan makannya, menahan minumnya, tapi di belakang ternyata dia makan di kamarnya, ternyata dia minum di kamarnya, atau makan di sebuah restoran misalnya. Seperti yang kita lihat ya, pada sebagian tempat ada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang jujur dan ikhlas, bagi mereka yang bersabar di dalam menghadapi perihnya rasa lapar dan haus, mereka meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah yang diberikan balasan pahala secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala atas puasa mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ini namanya hadis qudsi, kullu amali bani adama li lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajsibi. Setiap amalan anak cucu Adam adalah untuknya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Fa ana ajsibi, karena itu akulah yang akan membalasinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung memberikan balasannya. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya makna hadis ini, amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang manusia berhak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang mereka lakukan akan dibalas dengan satu kebaikan. Setelah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Ya, menjadi 700. Ada perhitungan-perhitungannya yang diketahui oleh sebagian di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti para malaikat, tapi puasa balasannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa yang dikerjakan oleh seorang hamba merupakan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui apakah dia berpuasa atau tidak kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa juga dirahasiakan balasan pahalanya. Karena ibadah ini, ibadah puasa ini jemaah sekalian, juga merupakan rahasia ya, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa tahu? Kalau kita ini tidak berpuasa di siang hari, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, keikhlasan yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam puasanya wajar apabila diberikan balasan yang tiada ya batasannya. Ya. Maka di sini juga tersirat bagi kita jemaah sekalian tentang keutamaan ikhlas dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya A'lamul Hadis, yang merupakan kitab syarah terhadap Sahihul Bukhari. Beliau berkata dalam jilid 2 halaman 946, Kata beliau, maknanya hadis ini, anna li nafsihi minhu haddan. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Maksudnya, maknanya bahwa jiwa anak cucu Adam itu punya bagian darinya. Wa fihi madkhalan, di dalamnya ada ya tempat masuk baginya. Wa dzalika litila'in nasi alaih, yang demikian itu karena manusia bisa mengetahuinya. Ya. Fa huwa yata'ajjalu bi makanihi thawaban minan nas. Maka terkadang seorang hamba tergesa-gesa untuk mendapatkan balasannya dari manusia. Wa yahusu haddan minad dunya, sehingga dia pun bisa meraih bagian dari dunia ini, yakni melalui amalan-amalannya. Wajahan, demikian pula dia bisa mendapatkan kedudukan. Wa ta'ziman, dan juga pengagungan. Wa nahwa dzalika minal umur, dan sejenis itu di antara perkara-perkara yang ada, yakni urusan-urusan dunia. Ya. Wa qauluhu as-saumu li, sedangkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, puasa itu adalah untukku, ay khalisun li, maknanya adalah murni untukku. Ya. La yattali'u alaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Fayakunu li nafsi sahibihi minhu haddun fi. Ya, sehingga pelakunya punya tendensi di dalamnya. Ya, tapi karena tidak ada yang mengetahuinya, ya, maka sama sekali dia tidak punya tendensi dalam melakukan amalan itu. Tidak ada niatan-niatan yang lain. Jadi semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam itu ada tempat masuk, ya, celah bagi dia di dalam mendapatkan dunia, bagian dari dunia, bagiannya dari dunia itu ada tempat bagi dia. Artinya mungkin dimasuki oleh riya, ya, mungkin dimasuki oleh apanya sum'ah, riya beribadah karena ingin dilihat orang, sum'ah beribadah karena ingin didengarkan oleh orang. Tapi khusus puasa ini tidak ada jalan, tidak ada tempat bagi penyakit-penyakit seperti ini. Karena namanya puasa, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Ya. Yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian di sini ada tambahan dari Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau jelaskan di dalam kitabnya Al-Mufhim, lima askala min talqisi kitabi Muslim, atau disingkat Al-Mufhim, pada jilid 10 halaman 1. Beliau katakan, ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau, inna a'mala bani adama yumkinu riya'u fiha. Sesungguhnya amalan-amalan anak cucu Adam mungkin terjadi riya' padanya. Fayakunu lahum, sehingga amalan itu menjadi bagian mereka. Artinya, amalan yang dimasuki oleh riya' ini, ya, akan mereka dapatkan balasannya. Apa balasannya? Bukan surga balasannya. Balasannya adalah neraka. Ini kalau orang tidak ikhlas. Ya. Baik. illa siyama, kecuali ibadah puasa ini. Fa innahu la yumkinu fihi illa al-ikhlas. Karena sesungguhnya ibadah puasa ini, kata beliau, tidak mungkin terjadi di dalamnya kecuali keikhlasan seorang hamba. Tidak sama dengan sholat. Orang sholat bisa dilihat oleh orang, ya. Iya. Orang pergi berjihad, orang bisa melihat kita pergi berjihad. Kita pergi berhaji, berumrah, orang bisa lihat ada celah bagi riya untuk masuk ke dalam jiwa seorang hamba. Tapi puasa ini tidak ada celah bagi orang untuk, ya, apa? Tidak ada celah bagi riya, ya, untuk merusak apanya ibadah puasa kita ini. Karena dia ibadah yang tersembunyi, ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang ketujuh bagi ibadah puasa ini, khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan harumnya misk. Misk itu rajanya parfum, ya, parfum yang apa nih, yang paling harum, biasa kita kenal dengan kesturi. Misk ini, ya, parfum yang namanya misk ini, itu diambil dari pelirnya rusa, kijang, ya. Diambil, dipotong, kemudian dikeringkan. Ya. Setelah dikeringkan, kemudian diolah. Ya. Diolah, ada caranya, ya, metodenya mereka mengolah, ya, menjadi misk. Asalnya sebenarnya tidak harum kalau belum diolah. Tapi kalau sudah diolah menjadi parfum, ya, harumnya luar biasa. Ini asalnya mis seperti ini. Ya. Dan ini merupakan parfum yang paling harum di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadi la khalufu famis saimi atiyabu 'indallahi min rihil miski." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Jadi Allah itu punya tangan, ya. Cuma tangannya Allah tidak sama dengan tangan kita. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah lebih harum di sisi Allah min rihil miski, dibandingkan harumnya parfum misk. Ya, parfum misik, ya. Ketika seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan makan, minum, sehingga lambungnya kosong, dan ketika lambungnya kosong pasti bau mulut itu akan, apa namanya, lambung itu akan berikan pengaruh bagi bau mulut kita. Jadi bau mulut itu sebenarnya dari lambung. ya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang terbaik bagi kita jemaah sekalian di saat kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Kita tinggalkan makan karena Allah. Kita tinggalkan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Maka gantinya jemaah sekalian, Allah berikan ganti yang terbaik di negeri akhirat. Misik, ya. Bau harum mulutnya kita lebih harum dibandingkan misik. Ini merupakan kebanggaan bagi seorang hamba yang berpuasa karena Allah. Pada hari kiamat nanti jemaah sekalian, orang-orang yang berpuasa akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikenal oleh para hamba-hamba bahwasanya fulan adalah orang yang rajin menjaga puasanya. Semakin banyak puasa yang kita kerjakan jemaah sekalian, maka semakin harum pula mulut kita insyaallah. Dijelaskan oleh sebagian di antara salaf, ya, para salafus saleh, para pendahulu kita, saya lupa namanya, kalau tidak salah Sufyan ats-Tsauri, beliau jelaskan bahwasanya seorang hamba pada hari kiamat nanti itu akan dikenali sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hal. Yang pertama, mereka akan dikenali dengan bau harumnya mulut mereka. Ini yang pertama. Akan dikenali sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan dibanggakan sebagai orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dikenal dari bau harumnya mulut mereka. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, dikenali dengan darah mereka karena mereka melaksanakan jihad fi sabilillah, meninggal di jalan Allah, karena mereka melaksanakan ibadah haji sampai jasad mereka berdarah. Maka nanti pada hari kiamat jemaah sekalian, darah mereka itu akan berbau harum. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mereka akan dikenali dengan ya bekas wudu mereka. Ya. Jadi semua anggota badan kita yang terkena air wudu jemaah sekalian itu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Wajah kita akan bercahaya, kepala kita ya, tangan kita, lengan kita, kaki kita, semuanya nanti akan bercahaya menjadi tanda bagi seorang hamba yang menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, mereka dikenali sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari uban yang mereka tidak cabut. Jadi kalau kita punya uban, jangan dicabut. Sebagian orang karena tidak mau dilihat tua, ya dia cabuti ubannya. Ya. Boleh saja dicukur, enggak apa-apa ya. Tapi jangan dicabut. Ya. Ada orang cabuti kepalanya, anaknya digaji sampai digaji ya. Ya, cabuti ubannya bapaknya, mamanya ya, karena tidak mau dilihat tua. Ya, subhanallah. Justru uban ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi kita bahwasanya kita ini sudah tua, sudah saatnya kita semakin memperbanyak bekal-bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tua, semakin kita jauh dari dosa dan maksiat. Enggak usahlah kita terlalu bergaya. Kalau kita mau bergaya sedikit ya disemirlah. Ya, kalau tidak mau dibilang tua, semir saja. Jangan di jangan dicabuti dengan cabuti ubannya, jangan pula disemir dengan hitam karena akan menipu manusia. Sehingga para akhwat nanti tertipu. Ya. Mengira kita ini umurnya masih 30-an. Ya, makanya dilarang juga ya disemir hitam. Ini empat perkara yang menjadi tanda bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenali ya, mereka dikenali pada hari kiamat. Dan mereka akan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan ya makhluk-makhluknya. Satu di antaranya jamaah sekalian adalah bau harum yang keluar dari mulut kita. Karena kita berpuasa. Kita meninggalkan makan dan minum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bau harum. Subhanallah ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini merupakan janji yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada mereka yang berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dari seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain, seorang qadhi, seorang hakim ya. Zaman dahulu itu hakim diambil dari ulama yang paling berilmu. Jadi kalau kita dapat ada ulama gelarnya Al-Qadhi seperti Al-Qadhi Iyad, itu dia orang yang paling berilmu di masanya. Bukan seperti di zaman kita ini. Kadang hakim diambil dari orang yang paling jahil tentang agama. Ya. Tidak mengerti dia syariat Islam. Ya. Baik, di sini dikatakan oleh Al-Qadhi Husain rahimahullahu taala, "Inna li ta'ati yaumal qiyamati rihan tafuhu." Sesungguhnya ketaatan-ketaatan itu nanti pada hari kiamat memiliki bau yang harum. Tafuhu, semerbak. Ya, dicium oleh semua orang. Ya. Faraihatu siyami fiha bainal ibadati kalmis. Oleh karena itu kata beliau, bau karena berpuasa pada hari kiamat nanti, ya, di antara ibadah-ibadah yang ada, kalmiski seperti parfum misk. Jadi semua katanya ketaatan itu ada bau harumnya. Tapi di antara ketaatan itu ada namanya puasa, diberikan harum yang lebih apa nih istimewa daripada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ya. Ini keutamaan puasa. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian di sini ada faedah yang perlu saya nukilkan dari seorang ulama yang bernama Waliuddin Ali Iraqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tarhu Tasrib, Tarhu At-Tasrib jilid 4 halaman 96, kata beliau ketika menafsirkan hadis ini, atyabu indallahi yaumal qiyamah, dalam riwayat lain ada tambahan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Baik, yaqtadi anna tiba raihatil khulufi innama huwa fil akhirah. Riwayat ini menuntut bahwasanya harumnya bau mulut orang yang berpuasa nanti akan terjadi di akhirat pada hari kiamat. Ya. Di sini beliau seakan-akan ingin mendudukkan sebuah perkara di mana ada sebagian orang mungkin akan berkata bahwa ya, orang yang berpuasa ketika dia berpuasa bau mulutnya. Tapi kenapa kok ya tetap saja berbau mulutnya, tidak berbau harum? Maka beliau jelaskan di sini bahwa ya, bau harum itu nanti akan terjadi pada hari kiamat, bukan di dunia. Ya. Bau harumnya bukan terjadi di dunia, tapi nanti terjadi ketika di akhirat. Ya. Nah, ini perlu kita pahami supaya kita tidak apanya keliru dalam memahami hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun mengingkari sebagian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akal kita. Padahal hadis ini bukan menjelaskan tentang harumnya mulut orang yang berpuasa ketika dia berpuasa di dunia, tapi nanti di akhirat balasannya bau mulut mereka akan diubah menjadi ya sesuatu yang paling harum. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullahu taala, di dalam kitabnya Faidul Qadir pada jilid 4 halaman 250, kata beliau, fa idza kana hadza bi taghayyuri rihi famihi fama dhannuka bi salatihi wa qira'atihi wa sa'iri ibadati. Apabila hal yang seperti ini keadaannya, dengan sebab berubahnya bau mulut orang yang berpuasa, yakni apabila demikian ini keutamaan yang dia dapat orang yang berpuasa ini ya, dengan sebab perubahan bau mulutnya, fama dhannuka bi salati, nah bagaimanakah sangkaan kalian terhadap ibadah salatnya, wa qiraati ya bacaan Qur'annya yakni di bulan Ramadan, wa sa'iri ibadati dan semua ibadah-ibadahnya. Artinya orang yang berpuasa diberikan balasan yang besar seperti ini, bagaimana lagi kalau dikumpul dengan salatnya, ya pahala bacaan Qur'annya, ya pahala ibadah-ibadah yang lain yang dia kerjakan. Ya. Sebagian di antara ulama seperti Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, ketika melewati hadis yang kita bawakan tadi ini, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada mis, beristidlal, berdalilkan dengan hadis ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah puasa lebih utama daripada jihad. Sampai beliau katakan begitu. Ya, katanya ibadah puasa lebih utama daripada jihad. Alasannya beliau karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya lukanya orang yang mati syahid nanti pada hari kiamat itu baunya ya seperti parfum mis. Ya. Sama dengan parfum mis. Nah, sementara kata Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, orang yang berpuasa kemudian berbau mulutnya, bau mulutnya lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada parfum mis. Maka ini katanya menunjukkan bahwasanya ibadah puasa lebih utama daripada jihad fisabilillah. Masyaallah ya. Ada di antara ulama berpendapat begitu. Ibnu Jamaah namanya ya. Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Iya, beliau berpendapat bahwasanya ibadah puasa lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan kedudukan ibadah puasa ini adalah salah satu di antara rukun Islam, ini semakin menguatkan pernyataan Ibnu Jamaah. Tapi ya wallahu a'lam. Kita kembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakah di antara dua ibadah ini yang lebih besar daripada yang lainnya? Ya, tapi di sini ada pemacu bagi kita untuk semakin semangat dalam berpuasa, supaya kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, diadzani dulu. Sambil kita ini. Taib, tolong diadzani dulu. Kita lanjutkan sedikit. Keutamaan yang ke-8, lisaimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraannya. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraan mereka. Jadi mereka ini akan mendapatkan dua kegembiraan. Ini didasari oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaimi farhatan." Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun hina yuftiru, kegembiraan ketika dia selesai berpuasa, ketika dia berbuka. Ya. Yuftiru artinya selesai berpuasa, ya. Berbuka, ya. Bisa juga maknanya di sini selesai dari bulan Ramadan. Ada dua penafsiran di situ. Ada yang menyatakan yuftir di situ berbuka, selesai berpuasa, maksudnya setiap harinya. Ada juga menyatakan ketika mereka selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, selesai 30 hari. Makanya hari yang paling berbahagia bagi orang-orang beriman itu adalah hari Id. Iya. Ini kegembiraan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa farhatun hina yalqa rabbah. Dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, yakni pada hari kiamat. Jadi ada dua kegembiraan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan di dunia dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya nanti pada hari kiamat. Ini kegembiraan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Iya. Allah segerakan kegembiraan bagi mereka ketika mereka berbuka puasa. Iya. Ketika seorang hamba meninggalkan makan karena Allah, kemudian kembali dia makan karena Allah, situ ada kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan karena menyelesaikan sebuah ibadah. Andaikan bukan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan bisa menyelesaikan ibadah yang agung seperti ini. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kul bi fadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah, ya, karena karunia dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Maka karena semua itu hendaknya mereka bergembira. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira ketika kita diberikan karunia dan rahmatnya. Kenapa jemaah sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutannya ayat itu, wa khairum mimma yajma'un. Karena hal-hal itu, yakni karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan, yakni berupa kenikmatan dunia. Jadi kalau ada orang misalnya di bulan Ramadan ya, di malam harinya dia menyibukkan dirinya dengan ibadah salatu tarawih, dia tinggalkan perdagangannya karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar dari ibadah yang dia kerjakan berupa salatu tarawih, itu lebih baik dibandingkan keuntungan dunia yang dia dapatkan. Sekalipun dunia ya diberikan kepadanya, seluruh dunia diberikan kepadanya, api yang dia dapatkan berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia tersebut. Ini perlu kita ingatkan ya. Karena ada sebagian orang dia lebih bergembira dengan dunianya daripada salat tarawihnya. Ya. Salat tarawihnya hanya ramai pada 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Setelah itu dunia menggoda. Dunia lebih menarik dalam hatinya daripada ibadah tarawih. Sampai-sampai kita dapati masjid-masjid subhanallah itu sunyi. 10 hari ya, kedua sudah mulai berkurang. 10 hari ketiga semakin berkurang. Kemana jamaah ini? Ya. Mereka tinggalkan masjid-masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu semakin mendekati, akhirnya semakin besar pahalanya. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka tidak mengerti keutamaan-keutamaan ini. Ya. Dia tidak mengerti bahwasanya keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyebutkan dirinya dengan ibadah itu lebih baik daripada apa yang mereka kejar. Oleh karena itu jamaah sekalian, di bulan Ramadan tolong jangan ditabrakkan antara waktu ibadah kita dengan ya mencari dunia. Ya. Cari dunia tapi jangan sampai melalaikan ya, meninggalkan salat tarawih misalnya. Silakan Anda beli baju baru tapi jangan ditabrakkan dengan waktu tarawih. Silakan Anda bikin buras, bikin kue, silakan. Sebagai bentuk kegembiraan kita dengan kedatangan Ramadan. Apa dengan apanya salat Id ya, hari raya misalnya ya. Silakan tapi jangan ditabrakkan dengan waktu ibadah. Yeah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi orang-orang yang beriman ya, itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dua kegembiraan ya, ketika berbuka puasa dan ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada nukilan yang saya catat ya, silakan kalian nukil, bagus ini. Dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim pada jilid 4 halaman 112. Judul kitabnya Ikmalu Al-Mu'lim. Iya, ini syarah terhadap Sahih Muslim. Pada jilid 4 halaman 112. Kata beliau, wa qauluhu lis-sha'imi farhatani. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Amma farhatuhu inda liqa'i rabbih fabayyinatun lima yarahu minas thawabi wa husnil jazai. Adapun kegembiraan orang yang berpuasa ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, fabayyinatun, maka permasalahannya sangat jelas. Ya. Karena sesuatu yang dia lihat berupa pahala dan juga baiknya balasan, indahnya balasan. Wa amma inda iftari, adapun ketika dia berbuka puasa, fali tamami ibadatihi wa salamatiha minal fasadi wa ma yarjuhu min thawabiha. Maka karena kesempurnaan ibadahnya dan juga selamatnya ibadah yang dia kerjakan dari kerusakan. Wa ma yarjuhu min thawabiha, serta sesuatu yang dia harapkan berupa balasan pahalanya. Ini menjadi sebab kita bergembira. Ya, ketika kita berbuka puasa, alhamdulillah, ya. Secara tabiat mungkin kita kalau haus, ya, tiba-tiba kita buka puasa minum segar. Ya, ini tabiat kita senang. Di saat kita lapar, masuk waktu berbuka kita makan, masya Allah, ya, terasa padanya sangat lezat, nambah kekuatan. Ya, tabiat kita sebagai manusia kita bergembira. Tapi ternyata, ya, kegembiraan seperti ini masih ada kegembiraan di baliknya. Kegembiraan karena kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita pada hari itu dan ibadah-ibadah lainnya yang menyertai ibadah puasa kita. Ini yang membuat, ya, dan melahirkan kesyukuran dalam hati kita. Bisa selesai satu hari, alhamdulillah. Dua hari, alhamdulillah. Tiga hari, apalagi sampai rampung 30 hari, tidak ada halangan yang berarti bagi kita. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, kita isi dengan sebaik-baiknya. Ada kesempatan bagi kita jemaah sekalian mengisi umur dan waktu kita dengan ibadah. Ibadah di bulan Ramadan. Ketika kita berbuka puasa, masya Allah, ya, satu kesyukuran, ya, bagi kita jemaah sekalian bisa menyelesaikan satu hari ibadah. Nah, di sini ada hal, satu hal yang saya perlu ingatkan, kalau kita selesai satu hari di saat kita berbuka, jangan gembira karena pisang hijau. Boleh, ya. Tapi jangan sampai di situ, itu hanya kesenangan dunia yang sementara. Ya, jangan kita senang karena makan jalangkote. Ya. Minum es buah, masyaallah segar. Tapi ada yang lebih segar dan lebih menyenangkan dari itu, balasan pahala yang kita tunggu nanti insyaallah taala di negeri akhirat. Ya. Nah, sehingga kita juga ketika berbuka puasa, ya, tidak lupa daratan. Karena ada orang kalau buka puasa lupa daratan, ya. Balas dendam dia. Seharian dia lapar, buka puasa dia hantam semua. Akhirnya keluar dari hikmah adanya ibadah puasa ini. Kita dilatih untuk menahan syahwat kita, ya. Nah, ini ketika buka puasa justru dia perturutkan syahwat perutnya. Dihantam pisang hijau, jalangkote, ya. Ya, apam, ya. Segala macam kue yang ada depannya, pulang ke rumah lagi hantam dua piring nasi. Jalan-jalan ke masjid. Belum tiba di masjid, ada penjual bakso. Ada kesempatan ini makan bakso dulu. Ada orang seperti perutnya itu seperti karung. Tidak bisa penuh. Ya, bahkan lebih dari karung kayaknya, karena karung kan bisa penuh. Nah, kalau ini perutnya kayak tidak bisa penuh, diisi terus. Habis tarwi lagi nanti singgah lagi makan pangsit. Ya, lewat penjual martabak terang bulan, singgah lagi di situ beli. Nah, ini tidak sejalan dengan hikmah ibadah puasa yang kita kerjakan jamaah sekalian. Ya. Taib. Kemudian, ya, keutamaan yang lain, bahwasanya orang yang berpuasa nanti akan disiapkan bagi mereka pintu khusus bernama pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan. Di dalam, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan secara bahasa maknanya yang melegakan. Karena setiap orang yang lewat di situ akan hilang hausnya, akan hilang laparnya, dia akan merasakan kelegaan, ya. Dia akan fresh, istilahnya orang sekarang. Ya. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk dari pintu ini orang-orang yang berpuasa. Ya. Dan kalau orang-orang yang berpuasa sudah masuk, ya, maka ditutuplah pintu ini. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya bahwa setiap orang yang masuk melalui pintu ini lam yadma abadan, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ya. Baik, kita singkat-singkat saja karena waktu sudah. Baik. Nantilah mungkin tahun depan kita bahas lagi kembali insyaallah taala. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Baik. Saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan dari keutamaan ibadah puasa ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umurnya sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini dan kita isi dengan amalan-amalan soleh di dalamnya. Selain ibadah puasa yang kita kerjakan juga, ya, ibadah yang lainnya seperti memperbanyak baca Al-Quran, menghafalnya, mempelajarinya, perbanyak sedekah, termasuk diantaranya memperbanyak memberi makan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberikan makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa ini, orang yang dia beri makan. Ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'an, hanya saja ya pahala yang dia dapatkan ini tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu, yakni orang yang dia beri makan. Ya. Yeah. Demikian pula kita perbanyak, ya, jaga salat tarawih kita. Jangan ada di antara kita meninggalkan imam. Ya. Yeah. Sampai mereka menyelesaikan tarawihnya. Ada sebagian orang, ya, 8 rakaat sudah selesai pergi jalan-jalan. Nah, ini kekeliruan, ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri salat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai dari salat tarawihnya, maka dituliskan baginya pahala salat malam semalam suntuk. Iya. Ini kita perhatikan ini. Kemudian perbanyak sedekah infak kita di bulan Ramadan, ya. Setiap kita pergi tarawih bawa, ya, sedekah. Sini ada 3 pertanyaan yang masuk. Bagaimana sikap kita ustaz kalau dekat rumah masjidnya setelah tarawih masih berzikir secara berjamaah? Artinya salat 2 rakaat, salam, setelah itu ada zikir-zikir yang menyertai. Pertama, perbuatan, ya, seperti ini bid'ah. Tidak ada contohnya dalam agama kita. Tarawih dalam, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sederhana. Cuma orang-orang ini menambah-nambahi dengan doa-doa yang panjang, ya. Padahal mestinya waktu mereka, ya, dialihkan kepada yang lebih penting dari itu. Ya, mestinya mereka lebih memperpanjang bacaannya. Ya. Bacaan apanya? Salat tarawihnya. Anehnya kita ini di masyarakat kita, dia katanya mau singkat salatnya. Ya, tidak mau panjang berdirinya. Tapi setelah salat diperpanjang lagi dengan ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Mereka kadang berkata, "Ustaz, ini kan zikir. betul zikir, tapi ada tidak tuntunannya dari agama kita, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Maka semua ibadah yang tidak ada tuntunannya, maka ini merupakan ibadah yang tertolak. Iya. Saya juga tidak mengerti dari mana ini doa-doa yang turun-temurun ya. Ya, saya sendiri tidak hafal doa-doa yang khusus mereka baca ketika selesai sholat. Ya. Bahkan pada sebagian tempat saya perhatikan, sebenarnya bukan doanya yang mereka pentingkan, lagu-lagunya. Ya. Saya lihat begitu. Paduan suaranya itu yang subhanallah ya. Kadang juga mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, sehingga salah ucap. Saya pernah dapati begitu. Saya bilang ini orang tidak mengerti apa yang dia baca itu. Iya. Dan ini kayaknya pengaruh dari televisi ya. Saya lihat di televisi orang suka menyanyi-nyanyi begitu ya. Nah, ini yang tidak ada ya tuntunannya dari agama. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita dapati masjid yang seperti ini ya, dan ada masjid yang lebih sunnah. Ya, diterapkan di situ sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salat tarawih, ya, lebih afdol bagi kita datang ke masjid itu. Nah, kecuali kalau jauh dan merepotkan, ya apa boleh buat? Ya, kita salat saja di masjid yang apanya ada zikirnya tersebut ya. Tapi jangan kita ikut bersama mereka, ikut melagu-lagu berzikir-zikir ya. Karena ini tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya seorang perempuan mengonsumsi obat agar tidak halangan haid supaya puasanya full? Ya, ini saya khawatirkan takalluf, memaksakan diri ya. Agama kita ya tidak mengajarkan kita untuk takalluf, memaksakan diri. Ya. Yang namanya haid bukan cuma di zaman ini. Ya. Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada yang namanya haid. Ya. Yang namanya semangat ibadah bukan hanya ada di zaman kita ini. Bahkan mungkin semangatnya para ya sahabiah, sahabat-sahabat perempuan ya, itu lebih besar ya, lebih tinggi daripada wanita-wanita yang ada di zaman ini. Tapi tidak ada di antara mereka yang mencari obat untuk menghalangi haidnya. Nah, jangan kita katakan ini kan ustaz obatnya baru ditemukan. Ya. Jangan kita beralasan seperti itu. Karena yang namanya obat-obatan itu sudah dikenal sejak dulu. Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu hebat loh ya. Ada tabib-tabib ya, dokter-dokter yang mereka punya racikan-racikan mungkin lebih hebat daripada racikan obat yang ada di zaman kita ini. Ya. Dahulu orang ya, dahulu di zaman itu ya, ahli medis ya, itu dalam mengobati orang yang gila, orang yang susah tidur, itu mereka menggunakan buah pala. Karena ini buah pala yang menghilangkan akal ya. Ya, walaupun dalam agama kita ya, artinya buah pala ini enggak boleh kita konsumsi ya, karena bisa merusak akal ya, bahkan bisa menghilangkan akal pikiran kita ya. Itu mereka sudah kenal hal-hal yang seperti ini pada masa itu ya. Intinya bahwasanya seorang muslim ya, seorang muslimah ketika kedatangan Ramadan dia hadapi dengan penuh kegembiraan ya. Apakah dia menyelesaikan Ramadannya secara sempurna atau tidak, yang jelas dia sudah punya niat yang baik dalam hati bahwasanya dia ingin menyelesaikan ibadahnya dengan sempurna. Kalau misalnya dia tertimpa haid di salah-salah ibadah Ramadannya, maka dia kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. insyaallah taala dia sudah mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang menyempurnakan ibadah puasanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang itu akan mendapatkan apa yang dia apa dia niatkan. Dia niat mau sempurnakan puasanya, insyaallah taala dia akan mendapatkan ya pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sholat lail di Masjid Luqmanul Hakim? Berarti ini pertanyaan pengurus ini ya. Kalau pada bulan Ramadan Ustaz, ya, yang saya tahu insyaallah ada, ya. Gitu ya. Ya, kecuali kalau pengurusnya semua mati ya. Kemudian masjid roboh karena ada gempa mungkin tidak ada. Tapi insyaallah taala selama tidak ada ya hal-hal yang seperti ini, insyaallah di Ramadan ini ada salat tarwih di sini ya. Bahkan mungkin 10 terakhir Ramadan akan ada ya salat malam ya. Dari jam berapa di sini biasa? Jam 12 ya sampai menjelang sahur ya. Baik. Masih ada satu. Jangan lagi ada yang setelah ini ya. Nanti banyak yang bagaimana hukumnya duduk di antara dua kaki? Maksudnya? Oh iya begitu ya. Nah, duduk di antara dua kaki itu namanya ika'a. Iya. Ika'a namanya dalam bahasa syariat. Nah, di dalam sholat kita dilarang melakukan duduk seperti itu. Karena itu duduknya anjing. Nah, kita dilarang menyerupai anjing dalam gerakan-gerakannya. Iya. Wallahu taala alam bishawab. Bagaimana masjid yang sholat tarwinya 20 rakaat dan saya hanya 11 rakaat? Apakah saya tunggu witirnya? Anda tunggu sampai terakhir. Ya, selesaikan sampai terakhir. Walaupun mungkin sholat tarwi yang paling afdal seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 11 rakaat. Tapi sekiranya ada di dekat rumah kita orang sholatnya 20 rakaat tambah witir ya 1 rakaat. Atau 3 rakaat kita ikut sampai terakhir. Ya. Ya, adapun 11 rakaat maka itu bilangan yang paling afdal. Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tarwinya itu panjang ya. Panjang. Makanya 11 rakaat jangan dibilang ya 11 kurang nilainya, kurang rokaatnya. Tapi 11 rokaat dengan bacaan yang panjang. Nah, kita di zaman ini ya, kita ini jauh dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malam itu belum kita jiwai. Salat tarwi itu belum kita jiwai. Sebagian masjid salat tarwi masya Allah ya, 1 rakaat 1 ayat. Yang panjang lagu-lagunya 1 ayat. Seperti pernah saya sholat di masjid rayanya Makassar ini ya, imamnya hafid katanya, tapi bacaan surahnya setiap rakaat cuma 1 ayat. Apakah seperti itu hafid? Menghafal Quran. Nah, ini satu kesalahan ya. Ya. Kalau di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang salat tarwi 1 rakaat surah Al-Baqarah. Ya. Rakaat yang kedua surah apanya Ali Imran. Rakaat ya berikutnya An-Nisa. Al-Maidah. Ya. Sampai diceritakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau katanya pernah mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tiba-tiba beliau ada keinginan buang hajat. Beliau keluar batalkan salatnya. Pergi buang air di tempat yang jauh. Selesai hajatnya pulang ya, kembali ke masjid, ternyata dia dapati Nabi SAW masih berada di rakaat yang pertama. Iya. Kalau kita mungkin pergi buang air di sudut waduk sana pulang, mungkin ya masjid sudah selesai tarwihnya. Kalau ini dia tidak ya, baru satu rakaat. Ya, makanya di zamannya para sahabat itu kalau pergi tarwih dia bawa tongkat. Orang-orang tua yang sudah lemah fisiknya itu bawa tongkat ke masjid. Ya. Jadi kalau sudah capek ya, dia pegangi tongkatnya begini. Kalau sudah capek pegang tongkat, duduk. Capek berdiri lagi, pegang tongkat lagi, duduk lagi. Pokoknya divariasikan bagaimana mereka bisa bertahan. Ya, kalau kita mungkin ya hidup di zamannya Nabi SAW sudah mundur satu-satu. Tapi begitulah ya semangatnya para sahabat ya, pantas mereka dijadikan sebagai pengawalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka memang generasi yang terbaik dalam ibadahnya, akhlaknya, ya akidahnya, semuanya yang terbaik. Tapi saya kira sampai di sini, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan diterima amal-amal ibadahnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.